wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Qala al-muallifu rahimahullah al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab, as'alullah al-karima rabbal arshil azim ayyatawallaka fi dunya wal akhirah wa ayyaja'alaka mubarakan aynama kuntah wa ayyaja'alaka mimman idha u'tiya syakara wa idha betulia sabara wa idha adnaba istaghfara fa inna haulai as-salasa unwanu sa'adati. Nah, kata al-imam al-mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, as'alullaha al-karimah, aku memohon kepada Allah al-karim, rabbal arshil karim azim, rabbal arsh yang ya agung, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, semoga Allah menjadikan engkau walinya di dunia dan di akhirat. Wa ayyaja'alaka mubarakan aynama kunta, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau mubarakan, diberkahi, aynama kunta, dimanapun engkau berada. Wa ayyaja'alaka mimman u'tiya syakara, dan semoga Allah menjadikan engkau orang yang termasuk diantara orang-orang yang idza u'tiya, apabila dia diberi dengan kenikmatan, syakara, dia bersyukur. Wa idza betulia, apabila dia diuji, sabara, dia bersabar. Wa idza adnaba, apabila dia melakukan dosa, istaghfara, dia beristighfar, memohon ampunan. Fa inna haula'i as-salasa, karena tiga hal ini, yaitu tiga hal tadi apa? Apabila diberi bersyukur, apabila diuji bersabar, apabila berbuat dosa beristighfar, tiga hal ini unwanu sa'adati, adalah tanda-tanda kebahagiaan. Subhanallah. Ya. Dan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala adalah termasuk diantara orang yang pertama kali mengungkapkan tiga rumusan ini. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya rahimahullah ta'ala di Muqaddimah Al-Qawaidul Arba, ini hakikatnya hanyalah menyadur, mengutip ucapan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Tapi kita langsung aja baca syarahnya di sini dari Syekh Saleh Al-Syekh. Ya, Syekh Saleh Al-Syekh di sini. Fadal, ha? Iya, Pak. Al-Qawaidul Arba, Al-Qawaid kan jamak dari kaidah. Ya, kaidah-kaidah. Al-Arba, empat. Jadi, pembahasan kita ini adalah pembahasan empat kaidah. Nanti akan disebut di sini di Mukaddimah. Empat kaidah apa? Empat kaidah dalam mengenal tauhid dan kesyirikan. Ya, dalam mengenal tauhid dan kesyirikan. Nah, ini baru mukaddimah. Makanya mukaddimahnya ini seakan-akan tidak ada hubungannya dengan Qawaidul Arba. Ya. Nah, nanti akan dijelaskan buku ini maksudnya apa. Nah, jadi kaidah, empat kaidah ini itu empat kaidah mengenal kesyirikan. Ya, mengenal kesyirikan. Nah, ini empat kaidah di sini maksudnya. Dan buku ini ya tipis kecil aslinya matannya. Buku yang penting. Di antara buku-buku penting dari Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab yang sepatutnya dipelajari, dihafal bahkan oleh kalangan pembelajar Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya, Sunni Salafi. Ah, jangan sampai kita sudah banyak ke majelis pengajian, sudah bertahun-tahun kenal pengajian, buku-buku usul, buku-buku yang membentuk karakter seorang Sunni Salafi dalam berakidah, semisal buku ini Al-Qawaidul Arba, Al-Usul As-Salasah, ya, Sittatu Mawadi' Minas Sirah, kita belum pernah menghatamkan. Nah, ini adalah sebuah hal yang degradasi ya, sikap degradasi, penurunan. Ya, maka kita harus ya, promosi, naik, ya, upgrade, jangan di situ-situ aja. Jadi begitu, Pak. Yang Gimana? Rata-rata udah di sini usul Salasa udah ya. Dah. Untuk. Nah. Pasar Juki bahkan akidah wasitiyah dulu. Masya Allah. Seksal Fauzan dulu. Nah, tapi kan sekarang kita ganti syarah. Dulu kita baca syarah Seksal Fauzan, sekarang kita baca syarah Syekh Saleh Al-Syekh. Ya. Ya, jadi syarah penjelasan. Setiap penjelasan dari ulama itu pasti ada faedahnya dengan penjelasan ulama yang lain yang berbeda faedahnya. Ya, jadi semakin kita nambah syarah, bacaan syarah semakin nambah faedah. Ya. Ya, kita baca di sini. Ah. Pak Suheri, tafadhol Pak Suheri. Syarah. Wassallama tasliman katsiran. Wassallama tasliman katsiran. An-nubzah. Al-qawa'idah. Minan nubadu muhimmat. Min risalati imani hadihi da'wati. Rahimahullahu. Fahamiyatuha. Min ahamiyat min apa min an-nubdatil muhimma min ahamiyatiha ma'tuf dia terus ahamiyatiha ya'ti ta'ti ta'ti bima'rifati madadati mudadati wa anna ikhlala bihadhihi al-qawa'idi al-arba'in au adama au adami dabtiha oh maktub ya wa adama dabtiha na'am au adama dabtiha yaqulu ma'ahu la musul awinun fi ma'rifati halul musyrikina wa halul muwahhidina baik nah Syekh Shalih Al-Syekh sini menjelaskan. Ya, beliau mukaddimah sini alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin amma ba'du. Nah, kemudian kata Syekh, fa inna hadhihi an-nubdhata. Nubdhah itu kan resume, ringkasan gitu ya. Maka sesungguhnya buku ya, buku yang ringkas ini, yang mukhtasar. Ya, buku yang ringkas ini yaitu kitab Al-Qawaid Al-Arba minan nubadil muhimmah, di antara buku-buku ringkas yang penting min rasaili imami hadhihi dakwah, dan di antara ya rasail risalah ya karya-karya tulis dari imam dakwah ini yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Wahamiyatiha ta'ti bi ma'rifati mudaddati tilkal qawaidil arba, ya yang dia ta'ti yang dia hadir ya dengan memperkenalkan bima'rifati, dengan memperkenalkan ya kebalikan-kebalikan dari kaidah-kaidah empat ini, yaitu memperkenalkan ya, akar-akar kesyirikan. Wa annal ikhlala bihadhihi alqaidil arba'i, dan apa namanya ikhlal, kerancuan atau tidak memahami dari empat kaidah ini au adama dabtiha atau tidak menguasai dengan baik dari empat kaidah ini ya qaumahu labsun azimun fi ma'rifati hal musyrikin wa halil muwahhidin. Nah, ini akan menyebabkan ya di dari ketidakpemahaman terkait empat kaidah ini akan ada menyebabkan kesamaran yang sangat dahsyat ya dalam mengenal keadaan kaum musyrikin dan keadaan kaum muwahhidin. Kaum muwahhidin yaitu ahli tauhid. Nah, untuk meminimalisir atau menghilangkan ketidakpemahaman antara perbedaan antara keadaan kaum musyrikin dengan kaum muwahhidin, yaitu dengan mempelajari empat kaidah ini. Ya, karena di empat kaidah inilah disebutkan bagaimana ya keadaan kaum musyrikin terdahulu dalam kesyirikan mereka. Yang diambil sampel contoh oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yaitu kesyirikan musyrikin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy di Mekah. Dan beliau bandingkan dengan keadaan musyrikin yang ada di zaman beliau. Yang ada di zaman beliau 200 sampai 300 tahun silam. Ya, di zaman beliau. Tapi barakallahu fikum. Yang di zaman beliau kesyirikan itu sudah merajalela. Ya, sudah dahsyat masuk ke setiap persendian kehidupan kaum muslimin. Ya, makanya di kaidah keempat beliau menyatakan kesyirikan yang terjadi di musyrikin Quraisy itu lebih ringan dibandingkan dengan kesyirikan yang terjadi pada kesyirikan yang terjadi di masa saat ini, yaitu di masa beliau. Ya, di masa beliau. Kemudian wal ibtila'u. Nah, belum dibaca ini. Ya. Baik. Gantian Pak Majid. Qawaidu. Qawaidu mafail, jamak apa? Jamak dari qaidah dia sigo apa? Sigo muntal jumu. Maka dia ghairu munsharif. Qawaidu alimah. Ta'sim man hafidhaha. Wa alima min ayyakuna indahu taraddudun. Nah, taraddudun isim ayakun muakhar al-din azza wa jalla. Nah. Ya, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan wal ibtila'u waqa'a bi hali ahli tauhid. Yang namanya ujian itu pasti akan menimpa. Ya, akan terjadi pada kondisi ahli tauhid wa hali ahli syirki. Ya, dan juga bahkan menimpa orang-orang yang melakukan kesyirikan. Wallahu bayyana fil Quran, dan Allah menjelaskan di Al-Quran ma yajibu min haqqihi fit tauhid. Ya, Allah menjelaskan di Al-Quran apa yang menjadi kewajiban ya dalam terhadap hak-hak Allah, yaitu dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyana asyirka bihi bayanan aziman, dan Allah pun juga menjelaskan di Al-Quran tentang kesyirikan dengan penjelasan yang aziman, yang gamblang. Wa hadhihi al-qawaidu al-arba'u, dan empat kaidah ini yang disebutkan oleh Syekh ma'khudatun, diambil min nususil kitab wa sunnah, dari nas-nas ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah. Wa min ma'rifati halil arabi, dan juga dari mengetahui ya keadaan orang-orang Arab terdahulu pada masa jahiliyah. Ya, kama sayati, sebagaimana akan datang. Fahiya qawaidu azimatun, maka empat kaidah ini adalah kaidah yang agung. Ta'simu man hafidhaha, yang akan menjaga orang yang menghafalnya. Alima maknaha, yang mengetahui maknanya, dia akan dijaga dari apa? Mi ayyakuna indahu taraddudun fi mas'alatil hukmi ala ahli syirki. Ya, maka orang yang menghafal qaidul arba ini, mengetahui maknanya insyaallah, dia akan terjaga dari ragu terhadap permasalahan hukum orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, banyak orang ragu karena dia nggak tahu empat kaidah ini. Orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan dia nggak tahu hukumnya apa, bingung. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kaedah keempat buku ini mengatakan kesyirikan yang terjadi di masa ini itu lebih dahsyat daripada kesyirikan yang terjadi di masa Quraisy. Ya, musyrikin jahiliyah. Nah, Syekh Shalih Al-Utsaimin, salah seorang ulama Ahlussunnah, seorang musnid juga pengajar di Masjid Nabawi, menjelaskan, berarti musyrikin Quraisy yang katanya kesyirikannya lebih ringan dibanding musyrikin zaman sekarang, berarti musyrikin zaman sekarang aula, lebih layak untuk dikafirkan. Katanya lebih parah. Masa lebih parah enggak kafir musyrik zaman sekarang? Penyembah Niroro Kidul, oh dia enggak kafir. Nah, sedangkan musyrikin zaman Quraisy nyembah apa? Lata Uzza, kafir. Orang Allah panggil kan, ya yuwal kafirun. Nah, musyrikin zaman sekarang kan lebih parah daripada musyrikin zaman Quraisy ya. Nanti akan disebutkan oleh Syekh aspek-aspek kenapa lebih parah. Karena musyrikin Quraisy, ya, mereka berbuat syirik kepada Allah firqa, dalam keadaan lapang. Amma fi syiddah, hadapun ketika mereka dalam keadaan genting, mereka mukhlisina lahuddin. Mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah. Hilang semua nama-nama yang selama ini mereka panggil-panggil dalam munajat-munajat, doa-doa mereka. Sedangkan musyrikin zaman sekarang dalam keadaan lapang atau genting, syirik. Panen, syirik. Gagal panen, syirik. Lagi aman, syirik. Bencana, syirik. Lagi aman, ngasih sesaji. Ketika gagal panen, berprasangka. Berarti kurang sajinya. Nah, aspek yang lainnya, banyak sekali aspeknya. Sampai Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan banyak aspek yang lebih daripada apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Qaidul Arba' maupun di Kasfus Syubuhat. Ya. Juga yang namanya musyrikin Quraisy itu ketika berbuat syirik, beribadah kepada Allah hanya kepada benda-benda mati yang tidak maksiat atau kepada orang soleh yang taat. Ya, kepada benda mati yaitu kepada batu, kayu, pohon, itu enggak maksiat. Ya, sedangkan musyrikin zaman sekarang, subhanallah, kayak di Indonesia ini, mereka beribadah di Cirebon sono di kuburan Syekh Siti Jenar. Siapa itu? Zindiq. Ya, Zindiq. Beribadah ke kuburan Syekh Siti Jenar, Zindiq. Ya, musyrikin Quraisy ke Lata. Siapa itu Lata? Orang soleh, yang dermawan, yang suka donasi kepada jamaah haji di zaman dahulu. Dia bagikan roti secara gratis. Ya, nah, Lata itu dari kata Lata Yalutu. Dia suka ngadon roti. Yalutu sawiq. Ya. Kemudian dia bagikan, yunfik, dia infakkan kepada hujjaj. Ketika dia mati, orang-orang bersedih, kehilangan sosok dermawan, baik hati, soleh. Kuburannya akhirnya diagungkan. Dan akhirnya disembah. Ya, adapun zaman sekarang, lihat. Orang-orang yang disangka soleh, padahal toleh, salah. Ya, gak pernah sholat, gak pernah apa. Cuman diagungkan, akhirnya kuburannya disembah. Nah itu, banyak lagi aspeknya. Nah, tidak paham tentang empat kaedah ini, itu akan menyebabkan taraddud, ragu, fi mas'alatil hukum. Terkait permasalahan hukum yang berkaitan dengan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Wa ala wujubi ikhlasiddin. Nah, dan juga ya akan menyebabkan keraguan akan kewajiban memurnikan agama ini untuk Allah. Kaifa yakunu dzalik? Bagaimana yang demikian itu? Nah, sini ya. Tafadhal Syekh Jumakir, Imam dakwah. Wa tarahum rahmatin min Allahi bintarahum. Ya'ni kabi rahmatin min Allahi bintarahum. Kabi rahmatin min Allahi bintarahum. Wa ma'ahiyyina bintarahumi silatul ta'kidin silat. Wadiyala kisah masyarakat ini silat ta'kidin. Bahwa kabi rahmatin min Allahi bintarahum. Wa kabi rahmatin min Allahi bintarahum. Nah, Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Imamu dakwah disebut dengan imamu dakwah karena beliau adalah mujaddid yang memperbaharui ya, segala macam fenomena kesyirikan yang muncul di zaman beliau, beliau perangi, beliau fokuskan dakwah di situ, sehingga beliau pun dimusuhi oleh para ulama musyrikin, ulama yang ya malah mengajak umat untuk berbuat syirik dengan mengkeramatkan kuburan-kuburan keramat, pusara-pusara keramat. Ya, maka disebut imamu dakwah. Dan para ulama, ya, murid-murid beliau yang berdakwah seperti beliau itu disebut juga dengan a'immatud dakwah. Para imam-imam dakwah. Ya. Imamu dakwati al-imamu Muhammad bin Abdul Wahhab ka'adatihi sebagaimana kebiasaan beliau fi katsirin min rasailihi dalam banyak risalah-risalah beliau, buku-buku beliau. Ya betadi uha bidu'ain. Beliau biasa memulai risalah beliau dengan doa. Ya kan? I'lam rahimahullah gitu. Itu doa. I'lam rahimahullah. Ketahuilah semoga Allah merahmati Anda. Ya, ya betadi uha bidu'ain, beliau memulai dengan doa liman yaqra'u tilka risalah rasailah. Ar-risalata. Ya, beliau memulai dengan doa yang beliau tujukan kepada siapa saja yang membaca risalah atau karya beliau tadi. Auliman wujihat ilaih. Atau ya, dia beliau mendoakan kepada siapa saja yang risalah beliau ini, surat atau kitab beliau ini, beliau ditujukan kepadanya. Misalkan beliau mengirim surat kepada penduduk suatu tempat. Ya, beliau doakan penduduk tersebut. Wahadihi wahada kama huwa ma'lum, dan yang demikian ini sebagaimana yang telah diketahui fihi tanbihu, yaitu mendoakan ya, pembaca ya, bahkan terdapat tanbih peringatan ala anna mabdal ilm, bahwa landasan ilmu wa da'wati dan juga landasan dakwah ala rahmati itu dibangun di atas rahmat wa tarahum dan saling kasih menyayangi bainal muallimi wal muta'allimi antara guru dan murid wa rahmati wa tarahumi bainad da'iyati wal mad'uwi dan juga sikap kasih sayang dan saling mengasihi antara da'i dan mad'u umat yang didakwahi ya mana lagi tadi li'anna rahmata fi dzalika hiya sababut tawassuli karena sikap kasih sayang yang demikian itu mendoakan umat itulah sebab adanya tawasul ya, adanya persatuan ya, adanya hubungan yang kuat antara dai dan mad'u, dai dan umat ya. Qala Allahu 'azza wa jalla fa bima rahmatin minallahi lindalahum, maka dengan rahmat dari Allah engkau dapat berlaku lemah lembut pada mereka, yakni fa bi rahmatin minallahi lindalahum. Fabi rahmati minallah, maka dengan rahmat dari Allah engkau berbuat lembut pada mereka. Fabi rahmati minallahi lintalahum, ma di ayat ini ha fi hadhil ayat silatun litakid litakidil jumlah adalah ma silah untuk semakin menegaskan jumlah kalimat ya. Dia tersebut wahiyalati tusamma az-zaidah, inilah yang dinamakan dengan ma zaidah li ziyadati ta'kid ya, karena adanya tambahan penegasan. Padua uhada natijun anir rahmah. Maka doa ini itu terlahir dari sikap adanya rahmat. Ini penting ya, jangan sampai kita ini enggak punya sikap rahmat terhadap umat. Maunya musuhin umat terus. Nah. Lihat itu di footnote itu. Iya. Ifutnat Fadal Syekh Marwan Qala Syaukani. Fi Fathil Qadir Indah hadil ayah Qalahu Sibawaihi Wa ghairuhu Nakiratun Fi Maudi Ijarrin Badalun minha wa rahmatun badalun minha. Tanwinu rahmatin anna lainahu nah baik barakallahu fik ya berkata Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala Imam Syaukani berkata di tafsir Fathul Qadir indah hadil ayat ketika mentafsirkan ayat ini maka ma di ayat fabima rahmati minallahi lintalahum maka dengan rahmat dari Allah engkau dapat berlaku lembut pada mereka itu mazidatun litakid untuk semakin menambah ma-nya tersebut huruf ma semakin menambah penegasan ya Qalahu Sibawaihi wa ghairu. Ini yang dikatakan oleh Sibawai dan yang lainnya. Ya, dari kalangan Nuhat, yaitu ulama alinahu. Qala Ibnu Kaisan menyatakan, innaha nakiratun fi maudi'i jarrin. Ma itu fabima. Fabima. Fabima rahmatin. Nah, gitu kan. Nah, ma-nya itu kata Ibnu Kaisan, ya, nakirah fi maudi'i jarrin. Berarti dia fi mahli jar. Berarti dia majrur gitu. Dia nakirah fi mahli jar. Nah, sedangkan rahmatin fa bima rahmatin minallah. Rahmatin itu badal. Ya, badal. Berarti dia mubdal min humanya. Ya, namun al-awwal i'rab yang pertama yang dikatakan oleh Sibawai dan yang lainnya aula. Ini yang lebih bagus bi qawaidil arabiyah berdasarkan kaidah bahasa Arab. Apa i'rab yang pertama tadi? Manya sebagai apa? Hah? Manya nah ya mazidatun litakid ya ya wa mislu qawlihi ta'ala semisal firman Allah ta'ala fabima naqdihim maka manya itu tidak menghalangi beramalnya huruf ba kepada naqdihim sebagaimana pada ayat fabima rahmatin Wal jar wal majruru muta'alliqun biqaulihi lintalahum. Jar majrur fa bima rahmatin minallahi lintalahum dia muta'alliq dengan lintalahum. Ya. Wa quddima alai kenapa didahulukan? Harusnya kan apa? Normalnya gimana? Lintalahum ya. Fa lintalahum bima rahmatin minallah. Kan begitu. Nah, kenapa didahulukan jar majrurnya quddima alai li ifadatil qasr? Ya, didahulukan ya untuk memberikan faedah qasr itu apa pembatasan wa tanwinu rahmatin litadil ya, rahmatin ditanwinkan itu untuk mengagungkan makna anna lainahu bahwasanya kelemah lembutan nabi lahum kepada mereka maka na illa bisababi rahmatil azimati minhum melainkan itu disebabkan sikap rahmat yang besar dari nabi sallallahu alaihi wasallam ya yang ditujukan kepada ya, umat. Nah. Kemudian mana lagi tadi? Sudah dibaca? Wa hakadha ini ya. Wahai kata demikianlah yang bagi alal muallim. Ya, sudah sepatutnya sikap bagi pengajar, wa ala da'iyati dan juga kepada para da'i, wa alal amiri bil ma'ruf dan kepada orang-orang yang beramar ma'ruf, wa nahi anil mungkar dan yang bernahi mungkar, ayyakuna rahiman bil khalq. Dia mesti memiliki sifat rahmat, sikap kasih sayang kepada para hamba, kama wasafallahu nabiyyah, sebagaimana Allah mensifati nabinya Nabi Muhammad SAW, biqaulihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau melainkan untuk rahmat seluruh alam. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Terhadap kaum mukminin nabi ini dia ra'uf, menyayangi. Nah. Baik, fadal dibaca berikutnya qala Ibnu Qayyim ya, wakila. Waj'al li wajhika wa tutabbiq wa hatta hina taqa'u al-hudud ya wa tutabbiqu wa fahiya tutabbiqu tutabbiq apa tutabbaq hatta taqa'u al-hudud wa tutabbaqu diterapkan ya. Fahiya tutabbaqu alaih syaitanu Ibnu Qayyim berkata di Qasidah Nuniyah ya fi wasfi halid da'i ya ketika mensifati kondisi seorang da'i ilallah da'i yang mengajak pada Allah ma'a ahlil maksiyati bagaimana seorang da'i mereka kondisinya bagaimana keadaannya sikapnya terhadap orang-orang yang bermaksiat wa ahlin nufur anil haq dan orang-orang yang ahli nufur yang berupaya menjauhkan ya masyarakat umat dari kebenaran provokator qala fi dzalika Ibnu Qayyim berkata waj'al li wajhika nah kalau di buku yang lain di cetakan yang lain bukan li wajhika li qalbika muqlataini kilahuma maka jadikanlah ya muqlatain muqlatain itu kan ainain dua mata ya dua mata liwajhika untuk wajahmu. Kalau di riwayat yang lain, di buku yang lain liqalbika. Jadikanlah dua mata untuk qalbumu. Ya, dua mata. Kilahuma yang kedua mata tersebut min khasyatir rahmani baqiyani. Karena takutnya dia kepada Allah yang Maha Rahman, maka dia kedua mata tersebut menangis. Walau sya'a rabbuka, seandainya Rabbmu menghendaki, kunta aidan mislahum. Engkau pun, wahai da'i, bisa seperti mereka, seperti orang-orang yang bermaksiat. Fal qalbu baina asabi'ir rahmani. Maka yang namanya qalbu, itu dia ada di antara jari-jemari Allah yang Maha Rahman. Hatta hina taqa'u al-hududu tutabbaqu. Sampai-sampai hudud, had-had yang diterapkan. Ya, rajam bagi pezina, cambuk bagi orang yang bersaksi palsu, yang minum khamr, ya. Atau salib bagi orang yang berbuat perusakan, para perampok, begal, pemerkosa. ya, dipotong kaki, potong tangan, ya, motong tangan bagi para pencuri, itu pun diterapkan, fahiyatu tabaqu ala wajhil rahmah, diterapkan had karena dasar kasih sayang, la ala wajhil intiqam, bukan karena ingin dendam, nah, subhanallah, karena kasih sayang, ya, wa rahmat, rahmah bihada, yaitu rahmat dengan kasih, apa namanya, kasih sayang ini, alladhi istahaqqatil kal uqubata, yang diterapkan kepada orang yang memang layak mendapatkan hukuman tersebut, antasallatu alaihi syaitan, yaitu ketika setan menguasai orang tersebut sehingga dia melakukan zina, sehingga akhirnya dia dirajam dan seterusnya, faja'alahu mustahiqqan lidzalik, ya, maka pun dia, maka apa namanya, had ini menjadikan dia memang berhak layak untuk mendapatkan hal tersebut, kal asiri min ahbabika, seperti tawanan dari orang-orang yang anda cintai, idza waqa'a fi aidil adu, apabila memang dia berada di tangan musuh. Fa hadha taqdimu, maka muqaddimah ini dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bidu'ai minal imam, ya, yaitu berupa doa yang diucapkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ini, fihi at-tanbihu ala dhalik, terdapat tanbih, peringatan akan hal ini. Wa kana fi ma da'a annahu sa'ala Allah ay yaj'alana, ya, dan diantaranya beliau wa kana fi ma da'a annahu sa'ala Allah ay yaj'alana mimman idza utiya syakara, maka beliau berdoa agar dan meminta kepada Allah agar menjadikan kita orang-orang yang membaca risalah beliau termasuk di antara orang-orang yang apabila diberi bersyukur, wa idza betul ya sabar, apabila diuji bersabar, wa idza adnaba istighfar, apabila berbuat dosa maka dia beristighfar. Fa innaha ulai asalasu, fa innaha ulai asalasa unwanu sa'adah, ya, karena tiga hal di atas adalah tanda kebahagiaan, ya, tanda kebahagiaan, ya, lihat itu di footnote, ya, footnote nomor berapa itu? Ya. Nomor 2, ya. Ya. Atau siapa yang belum? Pak Yusuf, dibaca itu footnote-nya. Islami. وعلى هذا فالتأثير من الناس يقول الحمد أعم من الشكر من جهة أسبابه، فإنه يكون على نعمة وعلى غير نعمة، والشكر أعم من جهة أنواعه، فإنه يكون بالقلب واللسان واليد، واليد يعني لتشديد حروف الدال. فإذا كان كل مخلوق فيه نعمة لم يكن الحمد إلا على نعمته، والحمد لله على كل حال، لأنه ما من حال يقضيها إلا وهي نعمة على عباده. نعم. أتى الشيخ الإسلام ابن تيمية. Maka berdasarkan hal ini, fakatsirun minan nas, banyak orang mengatakan alhamdulillah itu lebih umum daripada syukur dari sisi sebab-sebabnya. Ya, maka dia berada, yang namanya alhamdulillah itu dia bisa berada di, karena atas suatu nikmat atau bukan karena nikmat. Sedangkan syukur lebih dari itu, dari banyak aspek jenis-jenisnya. Ya, maka dia dengan kolbu, dengan lisan, dengan tangan. Ya, nah. Semuanya itu adalah makhluk fihi nikmatun, yang itu semua adalah nikmat, lam yakun alhamdu illa ala nikmati, sedangkan yang alhamdu itu tidaklah dia kecuali berdasarkan atas nikmat dan seterusnya lah, ya. Kita langsung baca lagi sampai mana sekarang? Ida u'tiya. Nah, siapa yang berbunyi? Ya, Pak Majid lagi, Pak Majid. Li anna al ata'a nam min Allah azza wa jalla yahmaku wallahu azza wa jalla ayuhibbu shakirina ibadi wa syukru yakunu bi lisani wa qawli wa yakunu bil amal wa qawluhu ashkurni wa li walidayya bil wafa'i wa bil amali wa qawli wa qawluhu azza wa jalla ya'malu ala ala Dawud syukran hada min jihati al-amal wa qawluhu azza wa jalla washkuru li wa la takfurun hada min jihati al-qawli wal 'amali wa li hada iftaraqa asy-syukru 'anil hamdi fasy-syukru yakunu 'an ni'matin wa amma al-hamdu faqad yakunu muqabilu ni'matin yakunu muqabila ni'matin aw la yakunu yakunu sana'an mubtada'an mubtada'an mubtada'an wa syukru yakunu bil lisan wa bil 'amal wa amma al-hamdu fa yakunu bil lisan duna 'amal fi furu'i ma'rufatin 'inda ahli al-'ilm hadha mimma yanbaghi tadabbaruhu wa huwa anna al-'abda idza tu'tiya 'ata'an syakara Allah azza wa jalla wa syukru al-afa'i kama sabaqa bayanuhu bi tawfil qawli wal 'amal. Baik. Itu sebenarnya footnote-nya tadi ya, ke sini. Pantesan tadi kok baca footnote kayak balas apa pembahasannya kok kayak belum dibahas gitu. Nah, kemudian Syekh mengatakan idza utiya syakara apabila ya dia diberi dia bersyukur ya. Karena yang namanya pemberian dari Allah apa minallah nikmatun. Karena kalau diberi oleh Allah berarti itu nikmat. Ya. Wallahu yuhibbu syakirin min ibadihi. Allah mencintai orang-orang bersyukur. Ya. Kalau diberi bersyukur, kalau enggak bersyukur inna adzabi lasyadid. Adabku sangat pedih. Ya. La in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya engkau bersyukur ya aku akan tambah nikmat. Tambah nikmatnya Pak Majid. Makanya kalau nikah bersyukur antum. Tapi kalau kufur enggak menyandarkan kepada Allah ya malah dia itu azab Allah pedih. Ya. Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengenal nikmat-nikmat Allah tapi namun mereka mengingkarinya. Maka harus bersyukur dengan lisan, dengan kalbu kita akui itu dari Allah. Semakin menambah keimanan dan juga dengan perbuatan. Perbuatan itu maksudnya gimana bersyukur ya? Nah, maka alihkan nikmat tersebut untuk ketaatan. Abu Hazim mengatakan, ya, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wajalla fahiya baliyatun. Ya, setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla itu adalah musibah. Kalau punya uang ya dipalingkan buat agama Allah. Tapi kalau malah buat poya-poya, maksiat, berarti itu musibah. Nah, wallahu yuhibbul syakirin min ibadih. Wa syukru yang namanya syukur itu yakunu bilisan dilisanil maqal. Itu dengan ucapan, dengan lisan. Yakunu bil amal, bisa juga dengan amal perbuatan. Ya, semisal firman Allah Taala anishkuru anishkuri wali walidaik. Ya, bersyukurlah kepadamu dan kepada kedua orang tuamu. Bil maqal wal amal, yaitu dengan ucapan dan amal perbuatan. Allah berfirman i'malu ala Daud syukran. Beramallah wahai keluarga Daud sebagai bentuk rasa syukur. Hadza min jihatil amal, ini dari sisi amal. Ya, oleh karena itu firman Allah washkuru li wala takfurun. Bersyukurlah padaku jangan kalian kufur. Hadza min jihatil qaul wal amal. Itu dari sisi aspek ucapan dan amalan. Wa li hadza iftaraqa asy-syukru wal hamd 'anil hamdi. Oleh karena itu berbeda antara syukur dan hamd pujian. Syukur itu yakunu an nikmatin, itu karena berdasarkan suatu nikmat, amal hamdu faqad yakunu muqabilan nikmatin. terkadang alhamdulillah, ya pujian itu terkadang bisa dari kebalikan nikmat. Misalkan kita enggak dapat nikmat ya, dapat musibah, tetap memuji Allah enggak? Tetap alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Aula yakunu atau bukan karena nikmat. Yakunu sanaan mubtada'an. Ya itu memang pujian. Ya. Wa syukur yakunu bilisan wal amal. Sedangkan syukur itu dengan lisan dan amal. Wa amal hamdu fa yakunu bilisan duna lam. Sedangkan pujian itu hanya pada lisan terkadang ya, bukan pada amal. Fi furuqin ma'rufatun inda ahli al-ilm. Ya. Ma'rufatun ya. Fi furuqin ma'rufatun. Ah, terkait perbedaan-perbedaan hal ini ya, perbedaan-perbedaan antara syukur dan hamd memuji Allah itu sudah ma'ruf. Ya, sudah dikenal oleh para ulama. Hadza mimma yanbaghi tadabburuhu. Ini adalah di antara hal yang mesti ditadaburi, wa huwa annal 'abda idza utiya ita'an syakara ya. Syakara ata'a Allah. Wa syukru ata'a kama sabaqa bayanuhu bil qawli wal 'amal. Ya, apabila seorang hamba apabila diberi dia bersyukur atas pemberian Allah ya, dengan syukur atas pemberian tersebut sebagaimana telah berlalu ya, penjelasannya yaitu bersyukur dengan qaul dan amal. Nah, naam. Padahal berikutnya. Siapa? Ya, pada pemula. Pak Yusuf, dia baca? Belum ya? Nah, pada Pak Yusuf. Mana? Wa amma bil qali bi ayyan subuh. Apa? Nisbah apa itu? Nasabah yan subuh. Bi an yan subuh mansub. Amma bil qali bi an yan subuh dalika al-qaul. Salam. Ila man aqtahu. Wa an yathna alayhi. Wa ayusna. Yusna. Wa an la yultafat fihi ila ghairi. Wa ma yakum min ni'matin fa min Allahi. Ya'rifuna ni'matullahi thumma yunkirunaha. Wa min jihati ukhra jihatul amali yakunu asyukru bisti'mali an ni'am. Ni'am bisti'malin ni'ami fima yuhibbu man an'ama biha wa asdaha wa hadha mimma yuhibbu Allahu azza wa jalla bal min adhimin ma yuhibbu Allahu min ibadati bal min adhimi ma min adhimi ma yuhibbu Allahu min ibadati ay yakuna al abdu syakiran. Nah, amma bil qaul adapun dengan ucapan rasa syukur tersebut bi ayyan suba dalikal ata ila man atahu, yaitu dengan menyandarkan pemberian tersebut kepada zat yang telah memberi. Siapa? Allah ya, kita sandarkan ya. Wa ayusna alaihi, dipuji yang itu yang memberi tadi. Wa ayultafata fihi ila ghairi ya, dan tidak berpaling ya kepada selain Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, maka betapa banyak nikmat itu maka itu dari Allah. Ya arifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Ini kebiasaan orang kafir, mereka mengetahui itu nikmat dari Allah namun mereka mengingkarinya ya. Wa min jihatin ukhra, dari sisi aspek yang lain, jihatul amal yaitu amal. Rasa syukur itu kan dengan ucapan dan amalan. Yakunu syukru bi isti'malin ni'am fima yuhibbu min man ama biha wa asdaha. Yaitu syukur tersebut dengan istimal dengan mempergunakan ni'am, segala nikmat tersebut, kepada hal-hal yang Allah cintai. Fima yuhibbu man an'ama biha. Terhadap apa-apa yang Allah cintai, kepada orang-orang yang Allah berikan nikmat, wa asdaha, dan yang Allah berikan tadi. Wa hadha mimma yuhibbullahu, dan ini diantara hal-hal yang Allah cintai, bal min azimi ma yuhibbullahu minal ibadat, dan bahkan diantara hal-hal yang paling Allah cintai kepada para hamba, kepada ibadat, kepada peribadatan, ya, diantara ibadah yang paling Allah cintai, ayakuna al-abdu syakiran, itu seorang hamba itu bersyukur. Qalilum min ibadiyya syakur, sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Dzurriyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Ya, anak keturunan yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya Nuh itu hamba yang syakura, yang bersyukur. Nah. Baik. Marwan, Marwan, Abdul. Ya dzurriyatan hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Kana kana kasir kasir kasir syukrillah. Kana kasira syukri. Syukri. Syukri. Kana idza akala aklata. Aklata. Syukurullah alaiya. Wa idza syuriba. Syariba. Syuriba diminum dong. Wa idza syuriba. Syukurata. Syukurullah alaiya. Wa idza. Wa idza kutasa. Tabarru'a ala dzalika, yakni an yatabarru'a min kulli haulin wa quwwatin bima ja'a min ihli, aw ma yasirru wa ayyadri yakni ya zuriyata man hamalna, wahai anak-anak turunnya yang kami bawa bersama Nuh, innahu kana abadan syakura, Nuh itu adalah hamba yang bersyukur. Kana kasira syukri lahu lillah, Nuh itu banyak bersyukur pada Allah azza wajal. Qala ahlu tafsir, ahli tafsir mengatakan, kana idza akala aklata syakara Allah alaiha, Nabi Nuh kalau makan dia bersyukur pada Allah. Dia makan sebuah makanan, dia bersyukur pada Allah. Wa idza syariba asyurba, apabila beliau meminum sebuah minuman, syakarallaha alaiha, dia bersyukur pada Allah atas hal tersebut. Wa idza tasabi syakarallaha ala dzalik, apabila beliau mengenakan pakaian, beliau bersyukur pada Allah atas hal tersebut. Yakni ayat tabarra'a min kulli haulin wa quwwatin fima ja'ahu minal ni'am. Beliau berlepas diri dari segala macam haul, daya dan upaya, kekuatan terhadap nikmat-nikmat yang datang dari beliau, au ma yasurruhu, atau hal-hal yang menggembirakan beliau, wa ayya tarifa bi annaha minallah, beliau mengakui itu semua nikmat dari Allah SWT. Ya, itu di mutnat cemaran kuala mulkasirin. Anna Nuhan alaihi salam kana yahmadu Allah ala ta'amihi wa sarabihi wa libasihi wa sa'nihi kulli. Wa lihada sumia abdan syakura. Nuh itu beliau memuji Allah di atas setiap makanan, minuman, pakaian yang beliau pakai dan perkara semuanya. Oleh karena itu beliau dinamakan hamba Allah yang bersyukur. Ya. Nah, para ulama ahli tafsir mengatakan idza kana akala aklata. Apabila beliau makan sebuah makanan, beliau bersyukur pada Allah. Minum, maka beliau bersyukur pada Allah. Mengenakan pakaian, beliau bersyukur pada Allah. Beliau berlepas diri dari tipu dari daya dan upaya kekuatan yang ada pada nikmat-nikmat atau hal yang mengembirakan beliau, wa ya'tarifu bi annaha min Allah. Beliau mengakui ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lanjut ya. Tanggung ya. Udah Pak, cukup Pak. Hah? Lanjut ya. Ayo, padahal sini. Apa kila? Babu Syukri. Hina dakara syukra wa sabra. Ya, padahal. Ka'annahu nadara Babu syukur lahu silatun bitauhid. Yang namanya bab syukur itu memiliki korelasi dengan tauhid. Ya, makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kitab Tauhid memasukkan hal ini. Ya, di antara kekafiran orang kafir, mereka mengenal nikmat Allah namun mereka mengingkarinya. Ada bab qaulillahi ta'ala ya ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Ya. Kana al-imamu yaitu al-imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hina dzakara syukra 'ala ta'ta, tatkala beliau menyebutkan syukur atas pemberian dari Allah, wa sabra 'ala al-bala, ketika beliau menyebutkan kesabaran atas musibah dan ujian yang menimpa, wal istighfar min adzanbi, dan istighfar dari dosa, ka'annahu nadhara ila halil muwahhid, seakan-akan beliau melihat ya bagaimana kondisi ahli tauhid. Ahli tauhid itu enggak lepas dari ini. Ya, dia diberi oleh Allah nikmat, dia diuji oleh Allah atas musibah atau dia berdosa, kemudian dia beristighfar. Ya. Khatabahu bima yajibu alaihi ayyakuna mahu daiman. Ya, maka khatabahu, fa'il dari khatabah ini siapa ini? Khatabah yukhatibu, fa'il dari khatabah siapa? Hah? Siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Hah? Gak cocok bima yajibu alaih. Ya. Ya bisa juga. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu ya, menyampaikan kepada setiap pendengar, orang yang membaca terkait hal-hal yang wajib bagi si pendengar atau pembaca tadi ya, untuk memiliki sifat ayyakuna ma'ahu dahiman. Yang sifat-sifat tersebut mesti selalu ada pada dia. Itu sifat apa tadi? Apabila diberi bersyukur, apabila diuji bersabar, apabila berbuat dosa beristighfar. Tiga hal ini. Fa innal muwahhida anama Allahu ala alaih. Maka seorang muwahhid ahli tauhid yang Allah berikan kepadanya binikmatin sebuah nikmat, ya. Ahli tauhid diberi oleh Allah sebuah nikmat. La ta'diruha nikmatun. Yang nikmat ini tidak akan tertandingi oleh apapun. Nikmat apa? Ahli tauhid diberi nikmat oleh Allah, nikmat besar. Apa? Ala wahya, ketahuilah nikmat tersebut an kana ala al-islami as-sahih. Itu si ahli tauhid berada di atas agama Islam yang sahih. Nah, ini nikmat besar. An kana ala tauhid al-khalis alladhi wa'ada Allahu ahlah bis-sa'adati fid dunya wal akhirah. Itu si hamba tadi berada di atas tauhid yang murni yang ya, Allah menjanjikan pelakunya, Allah menjanjikan si ahli tauhid tadi dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wala budda lil muwahhid min al-ibtila. Maka pastilah seorang ahli tauhid dia diuji. Ya kan? Tadi dia diberi. Walaupun dia miskin, dia jangan lupa dia diberi. Diberi apa? Nikmat. Nikmat apa? Tauhid. Nikmat tauhid. Nah, dia diuji, pasti dia diuji. Sekarang saya bicara mengenai uji. Walaupun dari muwahhid bin al-ibtila, yang namanya muwahhid ahli tauhid pasti diuji dengan cobaan, musibah dan yang lainnya. Fasalallaha alahu idza ubtili idza ubtuliya sabar. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini berdoa apabila diuji beliau bersabar. Wal ibtila'u qad yakunu min jihatil aqwal. Yang namanya ibtila ujian itu bisa jadi datang dalam bentuk ucapan, ya. Allati tawajjaha ilaih, yang disodorkan kepadanya. Allati tuwajjaha, itu lebih bagus, yang disodorkan kepada. Waqad yakunu al-irtila'u min jihatil badan. Terkadang ujian itu dari aspek badan tubuh. Waqad yakunu min jihatil mal aw ghairi dhalik, atau bisa jadi dari aspek harta atau yang lainnya. Nah. Baik, dimakir, fadal. Wa min asma'ihi al-ghafuru an yadhharu ya. Enggak nampak asar fa'il dari yadhharu. Cukup sini, biar gantian. Ya, kemudian wa idza adnaba istaghfara. Apabila seorang hamba dia beristighfar, dia berbuat dosa, dia beristighfar. Di annal muwahhid labuda ayyakuna ma'u syai'un min al-i'rab. Ya, ini jelas. Karena ahli tauhid sekalipun dia pasti punya sikap i'rab, berpaling dari Allah. Dengan sikap berpaling tersebut dia bermaksiat. Dia berbuat dosa. Labuda ayyaka fitan. Pasti yang namanya ahli tauhid sekalipun dia pasti terjatuh ke dalam dosa. Ya. Dia pasti terjatuh ke dalam dosa, imma minas saghair, apakah itu dosa kecil, wa imma minal kabair, itu atau dosa besar. Wallahu min asma'ihi al-ghafur. Dan Allah di antara nama-namanya adalah al-ghafur, yang Maha Pengampun. Lihat itu. Ya, qala Ibnu Qayyim fi Nuniyatihi, Ibnu Qayyim berkata di qasidah Nuniyah, wa huwal ghafur walau utiya bil biqurabiha min ghairi syirkin bal min isyani la atahu bil kufrani mil aqrabiha subhanahu wa wasi'ul kufrani. Maka Allah adalah Maha Pengampun, seandainya ya didatangkan dosa di qurabiha, sepenuh bumi, yang dosa tersebut min ghairi syirkin, bukan kesyirikan, bal minal isyan, namun hanya dia maksiat, la atahu bil kufran, maka Allah akan pasti mendatangi si hamba tadi dengan ampunan, mil aqrabiha, dengan sepenuh bumi pula ampunan. Subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, huwa wasi'ul kufran, dialah yang maha luas ampunannya. Itu kata Ibnu Qayyim. Walabuda ayadharu na'asaru dhalikal ismi fi bariyatihi wa malakutihi. Pasti nampak asar, efek imbas, ya, dari nama tersebut pada makhluk-makhluk Allah wa malakuti, ataupun pada kerajaan Allah. Lihada yajibullahu min abdihi al-muwahid, oleh karena itu Allah mewajibkan hambanya yang bertauhid, al-mukhlis, yang memurnikan ibadahnya pada Allah, ayakuna da'imal istighfar, dia mesti selalu beristighfar walau dalil muwahhid tidak. Dan usaha ahli tauhid pasti dia akan melakukan hal itu. Ya. Wal abdu idza taraka 'azima al-istighfar raja'a ja'ahu al-kibar al-kibru. Ya, kalau seorang hamba sudah tidak mau, ya, dia sudah tidak mau beristighfar, dia meninggalkan agungnya dahsyatnya istighfar, maka akan dia didatangi dihinggapi oleh kesombongan. Wal kibar, sedangkan kesombongan itu akan menghancurkan banyak amal. Oleh karena itu Allah berfirman, wa idza'ad, oleh karena itu beliau berkata, wa idza'ad daba istighfar. Apabila beliau berbuat dosa, beliau beristighfar, fa inna haula yasalasa wa walu sa'adah. Ya, tiga hal ini adalah tanda kebahagiaan. Ya. Fa idzan kalau begitu hadhihi mulazimatun fi hali kulli muwahhid. Ini berarti harus pasti ada pada setiap kondisi ya, ahli tauhid. Wa hiya syukru al-ata, bersyukur atas segala pemberian, wa sabr al-bala, bersabar atas segala macam ujian, wal istighfar minad dzanbi wal isyan, ya, mohon ampunan pada Allah atas segala maksiat dan ya, isyan sama ya, atas dosa dan maksiat. Wa kullama 'azumal 'abdu ma'rifatan bi rabbih, ya, maka setiap kali bertambah ya, makrifah pengenalan hamba pada ya, si hamba tadi mengenal Rabb-nya, ya, wa kullama 'azama hadhihi salasa, dan setiap kali si hamba mengagungkan tiga hal ini, wa kullama 'azama tauhid tauhidu, setiap kali semakin agung tauhid pada si hamba fil qalb, di kalbunya 'azumat hadhihi salatu as-salasatu as-salasu, maka tiga hal ini pun akan besar di sisi hamba tadi. Ya, hatta yasira, ini belum dibaca ya. Nah, Marwan, Syekh Marwan, fadal. Hah? Oh, ini. Hah? Kenapa? Jam berapa? Ini saya ada ngajar. Jam berapa? Dia cerita wasi. Tentang kita kabar-kabarin aja. Soalnya saya ada darah juga di Ambon, di Al Hasan. Ntar WA aja ya. Eh, terfadal Marwanto. Istihqaqi. Istihqaqi syai'in. Wa tasarrufatihi. Tasarrufatihi. Tasarrufat. Ini guru sorofnya siapa ini? Wazan tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ulan, tafa'ulat, itu jamaknya. Tasarrufatihi. Ini masih gelutut. Guru sholafi siapa tuh? Ini udah setoran belum 22 wazan dia? Hah? Aduh, terus. Ah, kana al-istighfaru istighfara alladhi la yufaqihu. Min mi'ati marratin. Wa fi riwayatin. إلى العلم وهو ما ذلك laisa fi qalbihi min al-qudumi wadh-dhulli wal muwahhid dari mana tadi marwat hatta yasira ala abdu, hingga seorang hamba la yara siwallah, dia tidak melihat pada selain Allah fi istihqaqi syai'in min amalihi wa tasarrufati, hingga sang hamba tadi ketika dia sudah merealisasikan tiga hal ini, dia tidak melihat pada selain Allah ada yang berhak mendapatkan sedikit pun dari segala macam amal-amal dan perbuatan-perbuatan dia, perbuatan-perbuatan kebaikan dia, enggak berhak sedikit pun. Ya. Apabila si hamba lalai ya dari hal tadi ya, maka istighfarnya istighfar yang la yufaqih, yang tidak dapat memberikan dia pelajaran ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau beristighfar fil yaum wal lailah, sehari semalam itu aktsar min mi'ati marrah, lebih dari 100 kali sehari istighfarnya. Dalam riwayat yang lain dalam kitab as-sahih Nabi menyatakan, wallahi demi Allah aku beristighfar pada Allah, aku bertobat padanya fil yaum, dalam sehari aktsara min 70 marrah, lebih dari 70 kali ya. Wal muwahhid ahli tauhid sekalipun yakhsha alaih, dia mesti mengkhawatirkan diri dia min khatarul ghurur, dari bahaya tertipu oleh diri sendiri. Bi ayyakula, dengan dia mengatakan innahu min ahli tauhid, ah saya kan udah ahli tauhid. Awil muhaqqiqina li tibai salaf, atau mengatakan oh saya kan termasuk orang-orang yang sudah merealisasikan ittiba kepada salaf. Awil muntasibina ilal ilmi, atau ngaku-ngaku berilmu, saya kan salafi. Wa huwa ma'adzalika laisa fi qalbihi min al-khudu'i wal dhulli lillahi ta'ala ma yakunu sababan fi qabuli hadhihi al-wasilah. Namun walau demikian ternyata di kalbunya tidak ada sedikit pun ketundukan wa dhul, perendahan diri billah kepada Allah taala, yang akan menjadi sebab diterimanya wasilah tadi. Wahia wasilah apa? Wasilatu tauhid ilallah, yaitu wasilah tauhid pada Allah. Ya, wa sya'nullahi a'zamu. Ya. Mengenai keagungan apa namanya? Perkara tauhid kepada Allah ini lebih besar lagi. Ya. Wa talaba min ibadihi syai'an qalilan. Allah hanya minta pada hamba sedikit saja. Yaitu minta pada hamba bertauhid. Wa li hadza 'azama amru tauhid. Sangat besar perkara tauhid ini. Wa qabuha jiddan asyirku. Ya, sangat buruk sekali kesyirikan tersebut. Wa majarra ilaih, dan yang akan hal-hal yang akan menghantarkan kepada kesyirikan tadi. Ya, cukup ya. Nanti Sabtu depan kita masuk ke bait I'lam asyirkallah li ta'atihi annal hanafiyata millata Ibrahim. Ya. Subhanallahi wa bihamdihi. Dan tasbih